Terlalu besar cintaku kepadamu, hingga ku tak tahu betapa bodohnya aku. Kau cintai aku dengan caramu. Mungkin kau tak tahu betapa sakitnya aku. Entah bagaimana cara memandangku. Berartikah aku di matamu? Dan di setiap langkahmu, adakah diriku? Mungkinkah dirimu mencintaiku? Dan biarkan ku menjauh bila kau tak mampu berubah caramu mencintai diriku. Terlalu besar cintaku kepadamu, hingga ku tak tahu betapa bodohnya aku. Kau cintai aku dengan caramu. Mungkin kau tak tahu betapa sakitnya aku. Entah bagaimana cara memandangku. Berartikah aku di matamu? Dan di setiap langkahmu, adakah diriku? Mungkinkah dirimu mencintaiku? Dan biarkan ku cintai diri.